suatu permintaan dari yang punya Polsek Combreng yang nyanyi Ade Lena, monggo dipersilakan. Wow, yo. Polsek Combreng, aha. Yang punya Kapolsek. Ada orang. Streaming, streaming, oi. Ayo pengantin lagi. Pengantin. sangat musik.